وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى وأو berikutnya ya yang berikutnya adalah aw. Ya, kalau di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Bajuri, dia adalah talab, dia adalah ba'da talab li takhir. Dia datang setelah talab, yaitu yang pertama pilihannya, yang pertama maknanya adalah takhir, itu memilih. Ya, memilih ya idimtana'a al-jam'u baina muta'atifain. Memilih apabila tidak mungkin menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, enggak boleh digabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, sebagaimana antum mengatakan tazawwaj hindan am ukhtaha. Tazawwaj hindan am ukhtaha. Menikahlah dengan hindun atau saudarinya. Kan enggak boleh dua-duanya. Karena dengan saudarinya kan enggak boleh menikah dengan hindun atau dengan kakak atau adik perempuannya. Kalau pilihannya menikah dengan hindun atau dengan sepupunya, baru dua-duanya kita gabungkan. Nah, ini enggak boleh. Ini mesti takhir, pilihan salah satu dari dua hal. Ini enggak boleh. Nah. Ya. Atau misalkan ya kita menyatakan fafidiyatun min siyamin am au shadaqatin au nusuk. Ya, wajib bayar fidyah yaitu berpuasa atau sedekah atau nusuk, berkorban, pilih salah satu. Ya, berikutnya makna yang kedua tadi ya, tadi ya makna yang pertama adalah takhir. Itu takhir, itu apa tadi? Ya. Tidak mungkin, itu pilihan tidak mungkin menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Begitu kan? Tidak boleh. Ya, misal menikah dengan hindun atau saudaranya. Au. Dengan itu. Yang pertama. Ini yang kedua atau ya lil ibahah. Artinya apa? Boleh memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaih atau pilih dua-duanya. Injaza al-jam'u bainahuma. Kalau memang boleh memungkinkan untuk digabungkan antara keduanya. Ya, sebagaimana antum mengatakan jalis al-hasanah awi bina sirin. Jalis al-hasanah awi bina sirin. Bermajlislah, hadirilah majlis al-hasan, Hasan al-Basri, atau majlisnya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Nah, ini antum boleh pilih salah satu atau digabungkan dua-duanya. Oh, majelisnya Al-Hasan hari Ahad, majelisnya Ibn Sirin hari Senin, dua-duanya aja. Dua-duanya aja. Kecuali majelis Al-Hasan dan majelis Ibn Sirin itu di hari yang sama, di waktu yang sama. Berarti itu maknanya bukan ibahah. Apa maknanya tadi? Takhir. Maknanya takhir. Ya. Sama apa tadi pada kasus tazawwaj hindan am ukhtaha. Nah, ini kalau waktunya beda, nah itu boleh digabungkan. Ya, bisa dipahami sini. Jadi kalau bisa digabungkan majelisnya Al-Hasan dengan majelis Ibnu Sirin Ahad dan Senin, maka ibahah. Tapi kalau ternyata kalau majelisnya sama-sama hari Ahad di waktu yang sama, berarti maknanya bukan ibahah. Berarti maknanya apa? Takhir. Berarti maknanya takhir. Ya. Berikutnya yang ketiga, ya. Wabah dan khabar lil ibham, yaitu yang terletak setelah khabar au ini. Untuk apa ibham? Menyamarkan, menyamarkan kepada orang yang diajak bicara. Ya. In kana al-mutakallimu 'aliman bil hukmi lakinnahu abhama 'ala sami. Ini apabila orang yang berbicara dia mengetahui hukum, hukumnya maksud yang sebenarnya. Dia mengetahui maksud yang sebenarnya, hakikinya itu gimana. Namun dia hendak abhama al-samin, hendak menyamarkan, ya, memberikan kesamaran terkait tentang hukum tadi yang dibicarakan kepada orang yang mendengar. Orang yang mendengar dibuat ragu, dibuat ragu oleh orang yang berbicara. Ya, semisal itu mengatakan, ya, ja'a Zaidun au Amrun. Ja'a Zaidun au Amrun. Orang yang bicara tahu siapa yang lebih dulu, atau mereka datang berdua berbarengan. Ja'a Zaidun au Amrun. Ya. Jadi yang berbicara sudah tahu. Ya, semisal firman Allah, wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami Allah, atau kalian musyrik yang, ya, ya, atau kalian musyrik, sesungguhnya kami atau kalian wahai musyrik la'ala hudan, yang pasti berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ya. Berikutnya lisyak, untuk membuat keraguan, ya, untuk membuat keraguan. Ya, ingkana al-mutakallimu mutaraddidan fil hukm, yaitu karena ragu, afwan, bukan membuat keraguan, karena ragu, karena dia ragu dengan au. Apabila orang berbicara itu memang ragu dalam hukum, dalam hukum yang dibicarakan, misal dia berkata ja'a Zaidun au Amrun, idza lam ta'lam ayyuhuma ja'a. Ya. Misal antum mengatakan ja'a Zaidun au Amrun, ini apabila antum tidak mengetahui siapa di antara keduanya yang datang. Ini ragu. Ini selesai pembahasan tentang au. Jadi au tadi memiliki berbagai makna. Apa tadi maknanya? Yang pertama, takhyir. Nah, gimana konsepnya takhyir? Yaitu gimana? Apabila tidak mungkin dijama' antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ini contohnya tadi apa? Tazawwaj hindan am ukhtaha. Ini enggak mungkin. Antum mau nikahin hindun atau anaknya? Anaknya apa? Saudarinya. Ya. Sama kayak antum mau nikahi janda, dia punya anak perempuan gadis. Antum mau jadi kata perempuannya, mau jadi suami atau mantu? Nah, kan enggak boleh dua-duanya. Ya, pilih aja jadi suami atau mantu. Begitu kayak hindun, mau kata hindunnya mau jadi suami atau ipar, wah berat ini. Ya, nggak boleh dua-duanya, ya nggak boleh dua-duanya dinikahi, nggak boleh. Ini takhyir, tazawwaj hindan am ukhtaha au ukhtaha. Yang kedua tadi maknanya apa? Ibaha. Apa definisi ibahanya, gimana? Apabila injaza al jam'u bainahuma, apabila diperkenankan, diperbolehkan menggabungkan di antara keduanya, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, misal tadi apa contohnya? Ja'alis al-hasana awi ibna Sirin. Ya, bermajlis dengan Hasan, Al-Hasan Al-Basri atau Ibnu Sirin. Gimana itu, ya? Tapi kalau ternyata di waktu yang sama bermajlis kepada Al-Hasan atau Ibnu Sirin, maka itu bukan ibahah, tapi apa namanya? Takhyir. Yang ketiga tadi mana awal apa? Ya, ibham dulu. Ibham dulu. Gimana makna ibham? Mutakallim. Ya, dia tahu hukum, kemudian dia hendak abhama, memberikan kesamaran kepada sami. Yang terakhir apa? Yang keempat? Syak. Ya, syak itu karena dia ragu sendiri. Apabila orang yang berbicara, dia sendiri pun ragu terhadap hukum pembicara. Tapi berikutnya sekarang au. Am. Ya, qala am isman muttasilatun wa munfasilatun. Am ini ada dua, munfasilah atau muttasilah dan munfasilah. Nah, ini mengenai ya am. Ya, definisinya kalau am yang mutasilah, huruf atofnya itu didahului oleh hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Nah, kalau mutasilah ya, atau yang disebut dengan munqati'ah adalah am yang tidak didahului oleh hamzah istifham. Ya, yang tidak didahului oleh hamzah istifham. Ini. Nah, al-muttasilah hiya al-masbuqah bil hamzah bi hamzatil istifham. Maka yang am dari muttasilah, muttasilah yang didahului oleh hamzah istifham. Muttasilah, dia bersambung. Berarti dia bersambung sebelumnya dengan hamzah istifham. Itu aja definisinya. Ya, definisinya begitu. Ya, maknanya muttasilah bersambung, artinya dia bersambung dengan apa? Dengan hamzah istifham. Ya. Misal untuk mengatakan Az-Zaidun indaka am amrun? Az-Zaidun indaka am amrun? Ah, ini misalkan. Nah, ini yang muttasilah. Taib. Qala. Mana tadi? Atau bi hamzah taswiyah. Atau dengan hamzah taswiyah. Ya, hamzah taswiyah. Nah, hamzah yang masuk pada jumlah. Itu hamzah taswiyah, hamzah yang masuk pada pada jumlah yang bisa ditempati oleh masdar. Ya, contoh. Ya, perhatikan. Anzartahum am lam tunzirhum la, ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Ya, sama saja bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu. Anzartahum, kalian beri peringatan kepada mereka am lam tunzirhum, atau kalian tidak memberi peringatan kepada mereka, itu sama saja. Ya. Wa mithlu hamzati taswiyah ma fi ma'naha kama adri wa ma ubari wa laita syi'ri. Ya. Berikutnya al-munfasilah, tusamma al-munqati'ah. Berikutnya sekarang am yang mun, yang dia adalah am apa namanya? Munfas munfasilah atau disebut dengan munqati'ah. Nah, kalau dia munqati'ah berarti dia terputus, artinya dia tidak didahului oleh hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Nah, ini definisinya. Ya, kata Al-Baijuri di sini wa hiya allati lam tusbaq bi syai'in min dzalik, yaitu yang dia tidak didahului oleh istifham tadi, oleh hamzah istifham atau taswiyah. Ya, tidak didahului oleh sesuatu dari hal tadi. Ya, bal waqa'at baina jumlataini mustaqilatain, bahkan dia terletak setelah dua jumlah yang mustaqillah. Nah, ini namanya hamzah apa namanya am munfasilah atau am munqati'ah. Jadi dia am yang tidak didahului oleh hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Ya, ciri dari am munfasilah ini adalah dia terletak di antara dua jumlah atau dua kalimat dalam bahasa kita, yang keduanya tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, dua jumlah ini mustaqilatain, artinya dua jumlah ini berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan kedua, salah satu dengan yang lain. Ya, oleh karena itu am munfasilah ini khusus pada jumlah saja, ya, dan jarang sekali menjadi huruf ataf untuk lafaz yang mufrad, jarang. Ya, makanya kata Al-Baijuri di sini fahiya mukhtasat, mahiya mukhtasatun bil jumali wa athuha lil mufradi qalilun. Ini kata Al-Baijuri. Dia khusus untuk jumlah-jumlah saja, untuk kalimat-kalimat saja. Dan atofnya untuk isim mufrad itu qalil, jarang. Ya, bal qila laysat atifatan aslan wala mufradan wala jumlatan. Bahkan ada yang mengatakan dia itu bukan ataf. Amun fasilah ini, dia itu bukan ataf. Dia bukan ataf sama sekali, bukan mufrad dan bukan pula jumlah. Ya, bisa dipahami sini? Ya, dia bukan ataf sama sekali baik pada mufrad ataupun jumlah. Nah, kalau begitu, ya, untuk apa dibahas ini? Karena ada ulama yang berpendapat am munfasilah itu atof. Am munfasilah adalah atof. Ya, barakallahu fikum. Ya, perhatikan ya. Ya. Jadi am yang diberlakukan ataf itu hanya am yang mutasilah. Ini sebagian ulama ahli nahwu berpendapat demikian. Yaitu am yang mutasilah itu bertempat di dua tempat. Yaitu am yang terletak hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah itu apa sih? Hamzah yang masuk pada jumlah. Ya, yang jumlah tersebut dengan am dapat ditempati dengan masdar yang biasanya terletak setelah lafaz sawaun, ubali, atau tadi apa? Adri, atau laita syi'ri. Nah, am yang terletak setelah hamzah taswiyah itu bisa berada di antara jumlah fi'liyah. Ya, misalkan contoh, atau di antara jumlah ismiyah, ya, sama juga boleh, sebagian ulama bilang begitu. Ya, contoh yang terletak di antara dua jumlah fi'liyah, sawaun alaihim. Sawaun alaihim amzartahum am lam tunzirhum. Itu kan jumlah fi'liyah. Ya. Atau jumlah fi'liyah yang tadi antara jumlah fi'liyah dan ismiyah, ya. Atau ya begini, sawaun alayya aqumta am qa'atta. Sawaun alayya aqumta. Ini hamzahnya nih, istifhamnya nih. Hamzah istifham, Sawaun alayya aqumta, baru masuk am mutasilah. Sawaun alayya aqumta am qa'atta. Sama aja bagiku, Anda itu berdiri atau Anda duduk. Takwilnya apa? Takwilnya karena dia tadi apa? Hamzah yang bisa masuk pada jumlah yang dapat ditempati masdar. Takwilnya gimana? Takwilnya dari qa'atta, qa'ada yaqudu, berarti apa? Qoma yaqumu qiyam. Kan begitu. Sawaun alayya aqumta am qa'atta. Berarti sawaun alayya qiyamuka am qu'uduka. Qiyamuka am qu'uduka. Ya, saya tulisin di sini, ya. Perhatikan. Qiyam. Ya. Tadi apa tasbih, dia tetap di antara dua jumlah. Ini amnya di sini. Ya. Jadi misalkan sawaun alayya qa'at qa'umta am qa'atta. Ya, pokoknya dia dapat ditempati oleh masdar. Nanti fi'ilnya ditakwil oleh masdar. Sawaun alayya. Ya, maka atau qu'ud. Qa'ada yaqudu. Qu'ud. Qu'ud. Jadi hamzahnya masuk pada jumlah yang dapat ditempati oleh masdar. Jadi jumlah tersebut dapat ditakwil ke masdar. Ya, ke masdarnya. Nah, ini namanya am mutasilah. Ya, beda dengan am yang munfasilah, dia tidak didoleh oleh hamzah istifham. Ya. Atau taswiyah. Ya. Ini am yang mana ini? Muttasilah atau munqati'ah? Ada hamzah istifhamnya enggak? Hah? Ada enggak? Mana? Sawa'un 'alayya akumta. Didawali oleh hamzah istifham. Beda kalau munqati'ah tidak didawali oleh istifham. Ya. Tidak diawali oleh hamzah istifham. Nah, ini contoh yang dikemukakan oleh para ulama pada apa namanya yang munfasilah itu jarang ya, karena sebagian ulama berpendapat dia bukan ataf. Ya, dia bukan ataf. Ya. Ada contohnya didahului oleh hamzah istifham hal misalnya. Ya, misalkan am hal tastawi adz-dzulumat wan nur. Ya, am hal dia am tidak didahului oleh hamzah istifham ya. Am hal tastawi adz-dzulumat wan nur. Nah, perhatikan. Sebelum apa ada didahului enggak hamzah istifham enggak? Enggak. Baru di setelah yes. Ham hal tastawi. Az-zulumat. Ya. Wan-nur. Akhir. Berarti ini apa? Takhir atau ibahah? Takhir ya. Maknanya secara apa? Nah, kemudian berikutnya. Ya, summa. Ya, kemudian summa. Ya, qala al-muallif rahimallahu taala ya sahibul hasyiah al-bayjuri al-bayjuri asy-syafi'i al-asy'ari qala bi dhammi al-musallasah summa dengan didomahkan musallasah. Apa sih maknanya musallasah? Zu salasati nuqat, yang memiliki tiga titik. Ya, summa dengan didomahkan al bidomil musannasah, dengan didomahkan huruf yang tiga titik tadi. Ya, huruf yang memiliki tiga titik. Ya qala wa hiya li tartibi wa ma'a tarahi. Wa hiya li tartib ma'a at-tarahi, yaitu huruf ini memiliki makna at-tartib, berurutan, wa at-tarahi ya perlahan ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan itu ya, dengan adanya mahlah, adanya jeda, adanya jeda. Ya, antum mengatakan jaa zaidun summa amrun summa amrun. Nah, jadi berurutan. Kalau kemarin atau di pertemuan sebelumnya waw ataf itu sama sekali tidak menunjukkan adanya tertib. Anda mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, ada kemungkinan datar keduanya, enggak ada kemungkinan Zaid duluan atau Amr duluan. Walaupun Zaid disebutkan lebih dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau dengan summa baru ini menunjukkan adanya tartib. Tartib apa? Tartib infisal. Tartib infisal. Ya. Dan tarakhi artinya ma'tuf itu terjadi setelah ma'tuf alaih. Ma'tuf itu terjadi setelah ma'tuf alaih. Nah, ya dipisah oleh waktu yang menurut urf disepakati. Misalkan antum mengatakan ja'a Zaidun summa Amr. Amrunya ma'tuf. Zaidnya ma'tuf alaih. Jadi kedatangan ma'tuf alaih si Zaid ini lebih dahulu dibandingkan dengan ma'tuf yaitu Amr. Ya. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin. Allah yang menciptakan kalian dari turab. Nah, ini bapak kita Adam. Ya, summa min nutfatin. Kemudian baru dari nutfah. Nah, kapan itu dari nutfah? Setelah Adam, bapak kita Adam menikah dengan Hawa baru. Akhirnya dari nutfah sampai kepada kita sekarang. Nah, ini mudah ya. Nah, ini mudah penjelasan dari beliau. Ya. Berikutnya hatta. Berikutnya hatta. Ya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hiya litadrij wal ghayah. Wa hiya litadrij wal ghayah. Ya, perhatikan makna hatta. Hatta di sini memiliki makna. Makna yang pertama dua makna, at-tadrij. Ya, makna yang pertama tadrij bertahap. Ya. Dan goyah batas akhir. Ya. Ya dan batas akhir. Kalau tadrij maksudnya apa? Itu lafaz sebelum yaitu apabila lafaz sebelum hatta habis sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit sampai pada puncaknya. Tapi disyaratkan ma'tufnya itu bagian dari lafaz sebelumnya. Misalkan itu mengatakan matan nasu hatta al-anbiya'u. Ini hattanya hatta atof, bukan hatta harfu jar. Matan nasu hatta al-anbiya'u. Taib. Perhatikan. Qala. Ya, dan juga goyah. Kalau goyah itu apa? Lafaz sebelum hatta merupakan batas akhir atau goyah dari lafaz sebelumnya. Ya. Contohnya gimana? Matan nasu hatta al-anbiya. Manusia mati ya hingga para nabi. Sehingga para nabi. Ya, goyah. Nah, baik, kemudian kita baca penjelasan dari Al-Baijuri. Fa yustaratu kama ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Fi syarafin au adamihi. Wishtaratu aidan qawnuhu juz'an lahu walau hukman wa qawnuhu zahiran wa mufradan. Perhatikan. Wishtaratu qawnu ma ba'daha ghayah lima qablaha. Ya, ini perhatikan. Dan dipersyaratkan mengenai yang ghayah ini. Mengenai yang goyah ini dipersyaratkan ya. Qawnu ma ba'daha, lafaz yang setelah hatta. Qawnu ma ba'daha yaitu lafaz yang setelah hatta itu goyatan lima qablaha, merupakan goyah batas akhir dari lafaz sebelum hatta. Yaitu masalah pada fi syarafin terkait kemuliaan au adamihi atau tidaknya. Wishtarutu aidan, dan disyaratkan juga kaunuhu juz'an. Ini yang pada masalah tadrij ya. Ini yang tadrij ini. Ya. Dan dipersyaratkan pula Ya, dipersyaratkan pula ya, kalimat yang jatuh setelah hatta merupakan bagian dari kalimat sebelum hatta. Nah, ini makna dari pernyataan beliau, wa yusqatu aidan qawluhu juz'an lahu. Ya. Walau hukman, walaupun sekedar sebatas hukumnya saja. Ya, wa qawluhu dhahiran wa mufradan. Nah, kemudian dia berupa isim dhahir ya, dan mesti berbentuk mufrad alias bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Matan nasu hatta al-anbiya'u. Manusia mati hingga para nabi. Ya, kemudian qaman nasu hatta al-hajjamun. Ya, manusia berdiri hingga para tukang bekam. Nah, para tukang bekam. Nah, taib. Jadi hatta itu sebagai atof jika memenuhi empat syarat. Itu apa tadi? Ma'tufnya berupa kalimat isim. Ya, ma'tufnya mesti berupa isim dhahir, tidak boleh dalam bentuk jumlah. Ya, isim dhahir, bukan isim dhamir. Antum enggak boleh mengatakan mata nasu hatta anta, hatta ana, hatta huwa, hatta nahnu, enggak boleh. Mesti isim dhahir. Ya. Kemudian ma'tuf merupakan goyah dari lafaz sebelumnya. Apa tadi makna goyahnya tadi? Ya. Makna goyah tadi lafaz setelah hatta merupakan batas akhir dari lafaz sebelumnya. Taib ya. Kemudian bal. Ya, kemudian bal. Qala al-musannif ba'da nafin ya, au nahyin au ijabin au amrin. Ya, nah, perhatikan bal ini penggunaannya itu ya, dia berada di kalam nafin, nahyin, ijab dan amr. Jadi huruf ataf bal itu dalam penerapannya ya, dalam penerapannya itu dia berada di kalam nafyun, nahyun, ijab dan amr. Ya. Kita bahas dulu. Ya, yang dia terletak setelah nafyun. Ya. Setelah nafyun. Maqama Zaidun bal amrun. Maqama Zaidun bal amrun, bal amrun. Ya. Ini tadi. Kalau nahyun gimana? La tadrib Zaidan, bal amrun. La tadrib Zaidan, bal amrun. Nah, ini makna pernyataan dari beliau. Itu ba'da nafyin, dia terletak setelah nafyun. Maqama Zaidun, bal amrun. Terletak setelah nahyun la tadrib zaidan bal amrun. Apalagi tadi ijab. Ya. Dia terletak setelah ijab. Ya. Ngerti ijab di sini? Yaitu ijab. Ya. Dia apabila di dalam khobar yang musbat dan amr, ya. Misalkan itu mengatakan qoma Zaidun bal amrun. Antum berapa belajar ke bab mustasna? Ngerti enggak mustasna? Apa itu ijab? Hah. Ijab itu apa? Ada ijab, ada tam. Apa maknanya ijab? Tidak didahului oleh nafyun. Berarti ijab begitu juga. Kalimat yang musbat. Ya, kan syarat dari mustasna mansub ya, dengan illa itu apa? Mujab tam. Kalau tam apa? Disebutkan mustasna minhu. Ijab apa maknanya? Tidak didahului oleh nafyun. Ya. Ja'a al-qawmu ila Zaidan, kan begitu. Nah, ini definisi ijab kayak begitu. Artinya kalamnya musbat, tidak didahului oleh nafyun. Ya. Maka qama Zaidun bal amrun. Qama Zaidun bal amrun. Kalau qama Zaidun bal amrun, jadi siapa yang diri? Zaid atau Amr? Amr. Qama Zaidun bal amrun. Zaid berdiri, bahkan yang berdiri adalah Amr. Berarti yang berdiri siapa? Amr. Sudah paham sini? Nah, berikutnya kata Al-Bayjuri tadi apa? Au ba'da amrin, terletak setelah amr. Ya. Idrib Zaidan bal amran. Idrib Zaidan bal amran. Pukullah Zaid. Ya, bahkan amr. Berarti yang dipukul siapa? Amr juga. Amr juga. Nah, ini perhatikan ya. Jadi, ya, mengenai ataf bal, dia terletak setelah tadi apa? Yang pertama nafyun. Terletak setelah nahyun. Terletak setelah ijab. Terletak setelah yang terakhir amr. Kalau terletak setelah nafyun, ya kalimat yang diawali oleh nafi ya. Maqama Zaidun bal amrun. Terletak setelah nahyun, ada kalimat nahiyah sebelumnya. Kasih aja fi'il mudhari yang diawali oleh la nahiyah jazimah. La tadrib Zaidan bal amran. Terletak setelah ijab. Apa itu ijab? Kalimat yang musbat, tidak diawali oleh nafyun. Ya, antum mengatakan qama Zaidun, ya enggak? Tidak ada manafiyah. Qama Zaidun bal amrun. Berarti yang berdiri siapa? Amr. Terletak setelah amr, berarti gimana? Fi'il amr. Idrib Zaidan. Idrib Zaidan bal amran. Sudah, gampang kan? Gampang. Ya. Gampang. Berikutnya la. Ya, yang berikutnya adalah la. Di jam berapa ini? Hah? Lah, anak-anak saya tetap sekolah. Anak saya sekolah tetap sekolah. Iya, sekolah Islam. Ya, enggak ngaruh ya. Tanggal merahnya sekarang hari apa sih? Apaan? Imlek. Imlek. Zaman Pak Harto enggak ada itu gitu-gitu. Hah? Zaman Pak Harto enggak ada tuh. Imlek, Imlek. Apa? Sekolah kali pun. Oh, Pak Harto. Ya, mudah-mudahan rahimahullah. Enak zaman ku tahu katanya. Kata sopir truk. Baik, berikutnya la. Ya qala al-musannif rahimahullah ta'ala ya, ba'da amrin au ijabin ittifaqan wa nida'in ala rajih. Ya, dia menjadi ataf apabila dia terletak setelah amr. Setelah ada kalam amr atau kalam yang didahului oleh fi'il amr. Atau terletak setelah ijab. Ngerti tadi ijab ya? Kalam yang musbat. Ini ittifaqan, menurut pendapat yang disepakati oleh para ulama. Au nida'in, atau dia terletak setelah nida, harfu nida. Ya, ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Ya, menurut pendapat yang rajih. Ya. Kalau menurut pendapat yang rajih setelah nida. Ya. Perhatikan contoh yang nida, ya bana akhi, la bana ammi. La bana ammi. Ya. Ya bana akhi. Ya, ya ibna akhi. perhatikan. Itu setelah nida kan? Setelah nida. Ya benahi, wahai keponakanku, anak saudaraku. Ya. La benami, bukan wahai anak pamanku. Nah, itu ya. Nah, ini kalau dia terletak setelah nida ala rajih. Tapi yang disepakati hanya terletak setelah apa dia apa? Amr dan ijab. Ya. Perhatikan. Fungsi dari la ini apa? Kata Al-Bayjuri, wa hiya li nafyil hukmi amma ba'daha. Wa isbatihi lima qablaha. Dan fungsi dari la ini, la ataf ini ialah untuk menafikan hukum dari kalimat yang jatuh sebelum la, dan untuk menetapkan hukum untuk kalimat yang terletak setelah la. Ya, jika semisal tadi, ya, dia untuk menafikan hukum linafil hukmi amma ba'daha. Ya, ya bena akhi, la bena ammi. Berarti yang dinafikan yang mana? Ibnu ammi. Ibnu ammi yang dinafikan. Berarti yang ditetapkan yang mana? Sebelum la. Ya. Wa isbatihi lima qablaha, dan untuk menetapkan, mengisbatkannya setelah apa, bagi kalimat yang terletak sebelum la. Ya benahi, ya benahi, la benah ammi. Berarti yang ditetapkan yang mana? Yang sebelumnya. Wah, ini yang pada kerja libur ya. Pak Nur Ali itu main di jam 6 gak kabur. Pak Hadi, Pak Parni, Pak Edi, Pak Eko juga libur juga antum, Pak Eko. Nah, Darli, itu Pak, antum satu kantor sama Pak Nur Ali. Antum mau ngapain? Imlek. Enggak. Mau ngapain? Oh, ada job. Masya Allah. Tambahan. Buat nambah apa? Hasilnya. Cari tambahan. Hati-hati, Sheikh Darli. Nah, itu makna la yang dikatakan oleh Al-Bayjuri itu salah satunya aja. Karena para ulama mengatakan ada fungsi-fungsi yang lain selain linafil hukmi amma ba'daha wa isbatihi lima qablaha. Ada fungsi yang lain. Fungsi yang lain itu apa? Qasrul hukmi. Untuk mengqasr, meringkas atau mengkhususkan hukum pada lafaz sebelum la. Ya. Ya, pada lafaz sebelum la, baik itu qasrul ifrad ataupun qasr qalb ataupun qasr ta'yin. Baik. Ya. Nah, ini di buku-buku lanjutan deh. Nah, nanti antum malah puyeng lagi. Ya, pakai yang dibahas oleh Bayjuri aja dulu. Ya, kemudian la dapat diberlakukan sebagai atop dengan dua syarat. Ini enggak disebutin oleh Al-Bayjuri di sini. Al-Bayjuri hanya ya meringkas saja. Yang pertama syaratnya, maktufnya berupa lafaz yang mufrad bukan jumlah. Ya, maktufnya berupa lafaz yang mufrad bukan jumlah. Dia enggak boleh dalam bentuk jumlah. Ya. Tidak boleh dalam bentuk jumlah. Ya. Kemudian yang kedua terletak setelah yang tadi. Yang tidak yang tiga, yang dua disepakati, satu ala rajih. Dia terletak setelah apa tadi? Ijab, terletak kedua setelah apa lagi? Amr. Satu lagi terletak setelah nida. Ya. Taib. Kalau terletak setelah nida tadi, ya benahi, la benah, ammi. Ya. Nah, itu terletak setelah nida ala rajin. Terletak setelah amr gimana contohnya? idrib Zaidan la amran, gitu. Idrib Zaidan la amran. Tazawwaj Hindan la ukhtaha. Tazawwaj Hindan la ukhtaha. Nah, kalau tertak isbat tadi apa ijab kalimat musbat yang tidak diawali oleh nafiah. Gimana? Ja'a Zaidun la amrun. Tadi kan fungsinya apa? Li nafil hukum amma ba'daha wa isbatihi lima qablaha. Dia untuk menafikan hukum setelah la dan untuk menetapkan hukumnya itu sebelum la. Baik semuanya, baik pada nida, amr maupun ijab. Pada ijab, ja'a Zaidun la amrun. Yang diisbat berarti yang mana? Zaidun. Idrib Zaidan la amran, yang diisbat yang mana? Zaid. Ini kebalikannya dengan apa kalau begitu? Dengan apa? Bal. Kebalikannya dengan bal. Kalau bal semuanya ditetapkan yang setelah bal, dinafikan yang sebelum bal. Kemudian yang ma'tuf dengan la itu tidak boleh terletak setelah nafyun. Antum enggak boleh mengatakan maja'a Zaidun la amrun, enggak boleh kayak begitu. Maja'a Zaidun la amrun, enggak boleh. Ya. Ya, coba gimana? Maja'a Zaidun. Jadi bingung, pusing-pusing gitu. Ya. Ya. Nah, kemudian makna amr, perhatikan makna amr. Makna amr itu baik dia fi'il amr ataupun isim fi'il amr. Baik dia fi'il amr ataupun isim fi'il amr. Kalau fi'il amr tadi jelas idrib Zaidan la amran atau isim fi'il amr. Isim fi'il amr di isim. Ya. Di isim. Ya. Semisal alaikum bisunnati, gitu kan? Atau kita katakan, ini bukan hadis ya. Alaiku alaina bisunnati Nabi, la bibid'atil khalafi. Nah. Alaina, ya, bittiba'i salaf, la bibtida'i al khalaf. Nah, gitu. Alaina, alaikum, itu kan isim fi'il amr itu. Itu isim fi'il amr. Ya. Misalkan kita nyuruh diam Zaid. Soh. Apa namanya? Soh Zaidan. La amron. Berarti siapa yang suruh diam? Zaid, bukan amr. Nah, sebagian ulama ada yang menambahkan yaitu yang maknanya ya sama seperti amr. Maknanya sama seperti amr. Semisal antum berdoa, ini fi'il doa namanya. Maknanya ini jumlah, tapi dimaknai sebagai fi'il doa. Ngerti ya perbedaan fi'il amr dan fi'il doa ya? Itu istilah aja. Kalau fi'il amr antara kita lah ya. Nah, kalau fi'il doa kalimat doa. Walaupun sigohnya redaksinya adalah redaksi fi'il amr. Ya enggak? Ya. Rabbi ighfirli. Nah, itu. Rabbi ighfirli. Ighfir itu kan kalau itu fi'il amr, ya enggak? Ya, tapi kan ini ta'aduban dalam rangka kita beradab kepada Allah, kita enggak mengatakan fi'il amr. Emangnya ente siapa perintah-perintah Allah kan begitu. Nah, kalau Mu'tazilah di buku-buku nahwu mereka fi'il amr karena mereka bisa perintah Allah. Itu madhab akidah mereka kan begitu. Ya. Madhab mereka bahwasanya kebaikan Allah mesti mengganjar dengan pahala. Keburukan Allah mesti membalas dengan dosa. Di buku-buku usul fikih Mu'tazilah begitu. Di buku-buku usul fikih Mu'tazilah semua dengan demikian. Itu dibahas oleh mereka. Hah? Iya. Ini yang namanya istihqaq, muqabalah, ini istilah mereka. Ya, makanya Mu'tazilah mewajibkan orang pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Allah mesti mengadabnya kata mereka. Iya dan billah. Allah mesti mengadab. Ini di buku-buku akidah Mu'tazilah sampai di buku nahwu mereka. Enggak usah di buku usul fikih. Di buku nahwu mereka juga demikian. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi nyasar ke Mu'tazilah gitu. Kebiasaan ya, bahasan kita itu mulu. Tapi ada kaitannya. Ya. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah, sighah fi'il amr yang diperuntukkan kepada Allah tidak dinamai dengan fi'il amr, tapi fi'il doa. Ighfirli, Rabbi ighfirli, ya Rabb ighfirli, fi'il doa. Nah, kata para ulama ahli nahwu, ya, mengenai ya yang ataf ini kan dia terletak setelah amr. Itu juga bisa pada jumlah yang maknanya adalah fi'il doa. Pada jumlah yang maknanya adalah fi'il doa. Jumlah. Misalnya antum mengatakan rahimahullah gitu kan? Itu kan fi'il itu. Rahimah. Rahimah fi'il madi. Kemudian dhamir muttasil ha rahimahu maf'ulun bi lafadz jalalah fa'il kan begitu. Semoga Allah merahmatinya. Itu kan fi'il. Maknanya apa? Doa, ya enggak? Maknanya doa. Maknanya fi'il doa. Ngerti enggak? Emangnya maknanya apa? Memangnya antum memaknakan maknanya adalah jazm gitu. Allah telah merahmatinya gitu. Enggak kan? Tapi maknanya adalah doa. Nah, ini juga bisa. Atau ya, antum mengatakan ya rahimallah rahimallahu Aba Bakrin la Aba Jahlin. Nah. Ya, paham sini? Rahimallahu Aba Bakrin la Aba Jahlin. Ya, perhatikan di sini. Ya. Ya. Sudah ngerti sini? Rahimallahu Aba Bakrin la Aba Jahlin. Berikutnya imma. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi kasril hamzati ala qaul bi annaha atifatun wal waw qablaha zaidatun. Mengenai imma ini para ulama berselisih ya terkait tentang imma. Ya, kata Al-Bayjuri dengan dikasrahkan hamzah imma ala qaul ini menurut sebuah pendapat aja. Ya, menurut sebuah pendapat dia sebagai ataf. Nah, adapun waw sebelumnya itu adalah zaidah karena dia pasti ada wawnya sebelumnya. Ya. Misalkan ya, dia juga punya beberapa makna sama seperti makna aw. Bisa maknanya tadi kalau pada makna aw apa aja? Yang pertama takhyir, yang kedua ibahah, yang ketiga ibham, yang keempat syak. Nah, itu juga ada pada makna imma. Ya. Baik. Wa tahqiqu annaha laysat bi'atifatin. Nah. Kata Al-Bayjuri. Ya. Kata Al-Bayjuri, kata beliau, namun pendapat yang benar adalah dia bukan atifah. Dia bukan huruf ataf. Ya. Pendapat yang lebih tepat, tahqiq imma itu bukan huruf ataf. Ya. Kemudian kata beliau, bal limujarradit tafsil. Dia bukan huruf ataf, hanya huruf yang berfungsi untuk tafsil, merinci. Wal atifu alwawu qablaha. Sedangkan atafnya itu yang mengatafkan adalah waw yang terletak sebelum imma. Imma lagi bahas imma ini. Ya. Wa hiya mithlu aw, dan imma ini seperti aw fi ma'aniha, pada maknanya. Tadi kan saya sudah bilang begitu. Ya. Fa taqulu ba'da talabi li takhyir. Kalau begitu setelah adanya talab, ya ada talab perintah, ya. Jadi berarti maknanya apa? Takhyir. Setelah talab gitu. Tazawwaj itu talab, amar. tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Berarti ukhtaha itu ma'tuf. Ya. Mana atifnya? Wow. Tazawwaj hindan. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Berarti yang atafnya itu huruf atafnya bukan imma, tapi apa? Wow. Nah, kalau imma itu berarti apa? Dia hanya untuk huruf merinci, limujarrad tafsir. Untuk merinci saja. Tazawwaj imma hindan, nikahilah apakah itu hindun? Ya, wa imma ukhtaha atau apakah itu saudarinya? Atau apakah itu saudarinya? Ya. Ya. Atau apa kata beliau di sini? Atau maknanya ibahah. Ini imtana al-jam'u apabila afwan. Ini litakhir ini imtana al-jam'u. Apabila tidak memungkinkan, mustahil untuk digabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Fasyuddul wasaq wa imma manna ba'du wa imma fida'an. Fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Nah, berikutnya lil ibahah. Lil ibahah itu berarti gimana? In jaza al jam'u bainahuma, apabila boleh menggabungkan di antara keduanya. Ya, contoh ta'allam imma fiqhan wa imma nahwan. Belajarlah apakah itu fikih atau nahwu. Ya, kan boleh digabungin dua-duanya. Ya. Kemudian tadi ibham ya. Ya, tadi paham maknanya ibham ya, mutakallim mengetahui hukum kalam. Tapi dia hendak abhama, dia hendak memberikan kesamaran kepada asami. Ya, tayyib. Wa ba'dal khabar. In kana al-mutakallimu 'aliman bil hukmi lakinnahu abhama 'ala sami. Ini sama kayak tadi ya. Lahu qaulika ja'ani imma Zaidun wa imma Amrun. Ja'ani imma Zaidun wa imma Amrun. Telah datang padaku apakah itu Zaid atau apakah itu Amr. Tayib wa syak atau syak. Tadi sama maknanya seperti yang di aw. In kana al-mutakallimu mutaraddidan fil hukm. Apabila orang yang berbicara itu tidak apa diragu tentang status hukum kalam. Qara'tu imma suratan kada wa imma suratan kada. Ya, idza lam ta'lam ayyuhuma qara'ta. Untuk mengatakan misalkan, saya membaca apakah surat ini atau surat itu atau surat yang lain, ini apabila Anda tidak mengetahui di antara keduanya apa yang Anda baca. Ya, barakallahu fikum. Ya. Waqad masala an-nadimu li ba'dil qurufi sabiqah haitsu qala wa dhalika ka ka qaulika ja'a Zaidun summa Amrun wa qaulika akrim Zaidan wa Amran bil liqa'i wal mat'ami bi fathil mim wa sukun at-ta' al-muhmalah wa qaulika fi'atun ay jama'atun lam ya'kulu min at-ta'am am lam yahduru. Ya. Maudi'ahu hatta yafuta au yazula al-munkar. Ya, cukup ya. Ya, nanti insyaallah taala kita lanjut ke bab berikutnya, bab bayan ataf bayan. Afwan, bab taukid. Selasa depan insyaallah bab taukid. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum.